Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina mayyadillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan perjalanan kita dari mengkaji dan memahami kitab para ulama yang itu merupakan warisan yang sangat mahal nilainya. Para ulama sebagai warasatul anbiya, para pewaris dakwah para nabi. Walaupun nabi telah Allah wafatkan, tetapi Allah azza wa jalla akan terus melahirkan generasi-generasi dari umat Islam yang sabar dan kokoh di atas dakwah para nabi. Dan di satu sisi, para penentang-penentang dakwah para nabi juga tentunya bermunculan dengan berbagai macam bentuknya. Namun alhamdulillah, adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Ta'ala mengenalkan kita dengan ilmu dan para ulama-Nya. Allah Ta'ala memberikan taufik jalannya para nabi dan para ulama-Nya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama yang berjalan di atas sunnah atau disebut ahlus sunnah adalah generasi yang terus Allah Ta'ala akan lahirkan, membimbing kita semuanya di atas siratal mustaqim. Maka barakallahu fikum, salah satu kitab yang diwariskan oleh ulama besar Syekhul Islam rahimahullah, Kitabut Tauhid, tentang mengenal hak yang harus ditunaikan seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Dan di antara pembahasan yang disebutkan dalam Kitabut Tauhid adalah permasalahan mahabbah. Masih membahas tentang masalah mahabbah, cinta. Dan cinta dalam hal ini termasuk rukun dari rukun ibadah. Maka setelah kita bacakan dalil minal Quran, dalil minas sunnah, dan juga dalil dari athar para salaf, ucapan Ibnu Abbas sebagai salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami agama ini, telah dibawakan oleh muallif rahimahullah. Maka pada kelanjutan pembahasan malam ini kita telah sampai pada fihi masail. Pada bab ini ada masalah-masalah penting, poin-poin penting yang perlu digarisbawahi dalam bab, faedah dari bab. Kita masuk masalah yang kelima, al-khamisatu. Qala al-muallif rahimahullah, anna lil imani halawatun qad yajiduha al-insanu wa qad la yajiduha. Di antara masalah penting, faedah yang besar yang perlu kita ambil dalam bab adalah anna lil iman halawah, bahwasanya iman memiliki rasa manis, bahwasanya iman memiliki rasa manis. Qad yajiduhal insanu, kadang seorang itu bisa mendapatkannya. Wa qad la yajiduha, dan kadang seorang itu tidak bisa mendapatkannya. Bahwasanya iman itu memiliki rasa manis, kadang seorang itu bisa mendapatkannya dan kadang dia tidak bisa mendapatkannya. Hal ini tukhadu min qawlih, faedah ini diambil dari hadis yang sudah kita baca, hadis yang telah kita lalui dari apa yang dibawakan oleh muallif hadis Anas, bahwasanya Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Hadis Bukhari Muslim. Ada tiga perkara, barang siapa ada padanya tiga perkara tersebut, wajada bihinna halawatal iman. Pasti, karena ini jawab syarat, barang siapa yang ada padanya, man kunna wajada, siapa yang ada padanya, pasti dia mendapatkan manisnya iman. Itu hadis Bukhari wa Muslim. Dari hadis ini, wahada dalilun, hadis ini merupakan dalil intifa'il halawah idza intafat hadhil asya. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya manisnya iman intifa akan hilang, tidak ada lagi. Kapan? Idza intafat, apabila tidak ada padanya tiga perkara tersebut. Berarti manisnya iman tidak didapat bagi orang yang tidak ada padanya tiga perkara tersebut. Berarti manisnya iman bisa didapat bagi seorang yang memiliki tiga perkara tersebut. Itu faedahnya. Dan Imam An-Nawawi di dalam penjelasan makna manisnya iman, sanukilkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Yang dimaksud manis. Iman itu manis. Maksudnya, ma'nal halawah al-iman, makna manisnya iman, istildadu at-ta'at, seorang berlezat-lezat menjalankan ketaatan-ketaatan. Seorang merasakan lezat ketika menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa tahammuli al-masyaq, dan tak kala menanggung rasa berat. Ketaatan itu condong terasa berat bagi hawa nafsu. Namun tak kala dia mampu melawan hawa nafsunya dan berhasil mencapai sebuah ketaatan, walaupun berat, terasa lezat. Wa itharu dhalik ala aghradi dunya, kata Imam Nawawi. Dan mengalahkan itu semua, yakni ketaatan dan beratnya membawa suatu ketaatan, mengalahkan itu semua dari tujuan-tujuan dunia. Dari tujuan-tujuan dunia. Itulah kata Imam Nawawi, ketaatan itu akan dirasakan lezat bagi orang mukmin. Jauhnya masjid untuk melangkah menjalankan sebuah ketaatan, ketika sadar setiap langkah dinilai dan diberi pahala oleh Allah, dia pun terasa lezat. Kenapa? Karena dia beriman. Tetapi kalau belum adanya iman, walaupun masjid di depan matanya, terasa berat. Karena belum ada rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah cinta menggerakkan ketaatan dan menjadikan sesuatu yang berat jadi ringan. Barakallahu fik. Wa qala wa mahabbatuhu al-abdulillah bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Juga kata Imam Nawawi, manisnya iman adalah mahabbatuhul abd bihi, kecintaannya seorang hamba. Bi fi'li ta'atih, dalam melakukan ketaatan. Wa tarki mukhalafatihi, dan di dalam meninggalkan hal yang menyelisihi Allah dan Rasul. Barakallahu fik. Itulah yang namanya manisnya iman. Sekali lagi digambarkan oleh Nabi dengan rasa manis. Yang namanya rasa manis itu di lidah pada asalnya. Ini sebagai sebuah tasbih, pengungkapan bahwasanya manisnya iman itu bukan dengan lezatnya di lidah. Tetapi kata Syekhul Islam, al-halawah huna yu'abbaru anha bizauq, manis di sini diungkapkan dengan rasa. Rasa manis ketaatan, meninggalkan maksiat, itu digambarkan dengan rasa. Apa itu rasa manis? Lima yaksulu bihi min ladzatil qalb, di mana ketika seorang bisa menjalankan ketaatan, meninggalkan yang menyelisih Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan kelezatan di hati. Berarti lezatnya itu di hati. Terasa lezat. Wa na'imihi wa sururihi wa hidayah. Dan terasa hal itu sebagai nikmat, sebagai surur kebahagiaan. Wa hidayah, bahkan sebagai hidangan bagi hatinya. Berzikir menjadikan hati jadi tenang. Bermaksiat menjadikan dia gelisah. Itulah orang kalau sudah di dalam hatinya ada rasa manis. Terasa betul kalau menjalankan ketaatan, semakin terasa manis kehidupan dalam memenuhi keimanan. Dan terasa pahit ketika melaksanakan satu kemaksiatan. Itulah ketika orang sudah merasakan lezatnya iman. Makanya Nabi dengan para sahabat adalah golongan manusia yang telah mendapatkan ini semua. Maka berkata Nabi kepada Bilal sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau katakan, ya Bilal, arihna bis salat, istirahatkan hati kami dengan menegakkan salat. Ibadah ketaatan justru sesuatu yang dinanti-nanti. Itulah orang yang merasakan cinta. Dan ketika melakukan satu kemaksiatan benar-benar terasa. Sampai kata Hasan Al-Basri, aku melakukan suatu kemaksiatan dan itu berpengaruh sampai-sampai pada kendaraanku. Terasa betul kendaraan yang dia biasa tumpaki biasanya berjalan dengan baik, tapi ini tidak mau jalan, mogok. Hasan Al-Basri merasakan kemaksiatan apa yang telah saya lakukan. Sehingga perkara seperti ini menjadikan datangnya sebuah teguran. Itulah rasa cinta. Terasa betul kalau orang itu hidup, pasti luka sedikit dia terasa sakit. Orang kalau masih hidup kena sayatan mesti sakit. Tapi kalau orang sudah mati, apalagi sudah mulai stroke, mati separoh, walaupun dipijet-pijet, dipukul-pukul, tidak terasa sakit lagi. Karena memang sudah sakit. Itulah hati yang sehat hidup dengan hati yang sakit atau mati. Nauzubillah. Oleh karena itu, ketaatan itu membawa kelezatan bagi yang bisa merasakannya. Masalah yang keenam, as-sadisatu, a'malul qalbi al-arba' allati la tunalu wilayatallah illa biha wala yajidu ahadun ta'mal imani illa biha. Berkata Syekhul Islam, a'malul qalbi, perbuatan-perbuatan hati. Al-arba'i, yang empat. Perbuatan-perbuatan hati yang empat. Apa yang empat yang sudah kita baca? Allati la tunalu wilayatullah, yang tidak akan diperoleh wilayatullah, kecintaan Allah, illa biha, kecuali melakukan empat perkara tersebut. Amalan-amalan hati yang empat nanti akan kita sebutkan, yang tidak akan diperoleh dengannya kecintaan Allah kecuali dengan melakukan empat perkara tersebut. Wala yajidu ahadun ta'mal iman illa biha, dan seorang tidak bisa merasakan manisnya iman kecuali dengan empat perkara tersebut. Berkata Syekh rahimahullah, Syekh Utsaimin maksudnya, yang dimaksud amalan hati yang empat. Karena iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan. Jadi hati itu punya amalan. Dan di antara amalan hati yang empat, kata Syekh Utsaimin, Al-hubbu fillah. Mencintai seorang karena Allah. Mencintai seorang mukmin muslim karena dia mentaati Allah. Wal bughdhu fillah. Benci, jengkel kepada seorang karena dia bermaksiat kepada Allah, memusuhi Allah. Karena Allah, karena dia musuh Allah, saya pun memusuhi dia. Karena dia musuhnya sunnah, saya pun memusuhi dia. Bukan karena dunia, tapi karena Allah. Yang keempat, yang ketiga, al-wala'u fillah. Al-wala berloyalitas. Apa loyalitas? Loyal, apa itu loyal? Memberikan pembelaan. Punya pembelaan kepada seorang karena Allah. Kenapa kamu bela dia? Karena dia mentaati Allah dan Rasul. Wal-ada'u fillah. Dan al-ada, memusuhi. Mengadakan semacam permusuhan. Kenapa? Fillah. Karena dia memusuhi Allah. Empat poin ini. La tunalu wilayatallah illa biha. Empat poin ini. Tidak akan seorang mendapatkan kecintaan Allah kecuali dengan empat tadi. Falau shalal insanu wa shoma. Sekalipun orang itu sholat, sekalipun orang itu puasa, wa wala adallah, maka dia memusuhi musuh-musuh Allah. Fa innahu la yunalu wilayatallah. Dia tidak akan bisa merasakan manisnya iman kecuali harus memusuhi musuhnya Allah. Itulah empat hal yang bisa seorang muslim mukmin muwahhid ahlus sunnah bisa merasakan manisnya iman, manisnya sunnah. Antum bisa ngerti manisnya sunnah ketika ngerti jeleknya bid'ah. Kalau orang gak ngerti kejahatan bid'ah, dia masih bersenang-senang dengannya. Tidak ada rasa benci. Maka kalau kita mencintai sunnah, wajib membenci lawannya. Kalau kita mencintai tauhid, membenci lawannya. Hakada. Kalau Anda mencintai obat yang bikin sehat, Anda akan takut mengkonsumsi makanan-makanan yang merusak kesehatan antum. Kalau antum saja tidak mau makan racun, kenapa Anda mau makan racun? Saya bisa mati. Jasad saya bisa mati. Jadi saya benci dengan racun. Kenapa Anda mau makan racun? Karena kalau saya makan bisa mati. Itulah yang namanya kecintaan kepada kesehatan. Kalau Anda cinta dengan kesehatan Anda, jangan berani-berani mencintai racun. Tapi masya Allah, kadang orang muslim sudah diingatkan oleh ayat, oleh hadis, oleh pemerintah, matikan apa namanya? Matikan sebelum mematikanmu, karena itu racun. Itu orang masih cinta. Kenapa masih cinta? Belum tahu bahayanya. Atau mungkin tahu bahayanya tapi nekat. Na'udzubillah. Bagi seorang yang sadar, karena itu dilarang oleh agama, wala tubadir tabdiro. Jangan menghambur-hamburkan harta. Ini akan sadar dengan ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan membinasakan diri. Hadis, ayat. sehingga dia sadar agama membimbing untuk jasad kita tetap dipelihara dengan sehat. Kalau kita memelihara sehat, jangan makan racun atau minum. Demikian pula agama. Kalau antum sudah ngerti tauhid, ngerti sunnah, maka antum harus membenci yang namanya lawannya, syirik, bid'ah, dan membenci para pelakunya. Jangan cuma membenci kebid'ahannya, kesyirikannya, tapi tetap loyal membela pelakunya. Mustahil. Sebagaimana kata syair, qala Ibnul Qayyim, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu madaka fi imkani. Kata Ibnu Qayyim dalam syairnya, atuhibbu a'da al-habib, apakah kamu mencintai musuh-musuh al-habib yang kamu cintai, musuh-musuh zat yang engkau cintai, musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Rasulullah. Wa tad'i hubban lahu, dan engkau mengaku-ngaku mencintai Allah. Apakah kamu mencintai Al-Habib, mencintai orang yang dicintai Allah, Rasul, kaum mukminin, itu yang kita cintai. Wa tad'i hubban lahu, dan engkau mengaku-ngaku mencintainya. Madzaka fi imkani, hal itu tidak mungkin. Hal itu tidak mungkin. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasul, maka tidak mungkin engkau mengaku-ngaku kecintaan itu dengan mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita memusuhi dia karena Allah dan Rasulnya. Itulah yang namanya cinta, cemburu. Antum mencintai istri, bagaimana sikap antum ketika mencintai istri antum? Ketika ada laki-laki lain nelpon, ngomong kalimat-kalimat cinta, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah bergeser cintanya? Saya marah dengan kamu. Itu cinta kepada istri seperti itu. Tidak suka ada orang lain masuk kepada istri kita. Maka kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, tentu kita membenci musuh-musuhnya. Wahada la yakbalu hatta sibyan, kata Syekh. Hal ini, yakni mencintai musuh, padahal kita mengaku-ngaku mencintai Allah, ini tidak diterima sekalipun oleh anak kecil. Anta wali man adahum, engkau berloyalitas kepada orang yang memusuhi. Makanya kata Ibnu Abbas, wala yajid ahadun ta'mal iman illa biha, seorang tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman kecuali dengannya, dengan empat tadi. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas. Makanya para salaf rahimahullah ajma'in yang membawa agama ini, mereka sangat-sangat membenci kepada orang yang memusuhi agama ini, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Imam Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan dalam Sharh Sahih Muslim, jilid ke-17, wa yustahabbu hajran ahlil bid'ah, dan sangat dicintai. Apa yang dicintai oleh agama ini? Hajran, meninggalkan ahlul bid'ah, para pelaku-pelaku bid'ah. Ditinggalkan. Wal ma'asi dhahirah, dan orang yang terang-terangan melakukan sebuah kemaksiatan, watarkis salam alaihim, dan tidak memberikan salam atas mereka. Hajar namanya. Kenapa dihajar? Karena dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ka'ab ibni Malik, sahabat, ketika sahabat berjihad, berangkat jihad, Ka'ab bin Malik tidak ada suatu alasan sehingga dia tidak mau berangkat. Kesalahan besar sahabat ini tidak berangkat tanpa ada uzur. Kenapa tidak berangkat kamu? Turun ayat perintah dari langit untuk dihajar 50 hari. Tidak diberi salam. Kenapa tidak dikasih salam? Salah apa dia? Dia meninggalkan suatu perkara besar dalam kondisi tahu. Demikian sampai 50 hari. Nabi dan para sahabatnya diperintahkan dari langit untuk menghajar sebagai pelajaran agar bertobat. Sampai setelah itu turun surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Allah menerima tobatnya tiga orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dihajar. Apalagi perkara bid'ah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis. Kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis. Kenapa iblis lebih senang orang berbuat bid'ah? Karena sulit bagi dia untuk bertobat daripada pelaku maksiat. Orang kalau sudah bernikmat-nikmat dengan suatu kebid'ahan, sulit diberi masukan, nasihat, dalil. Kenapa? Karena iblis sudah membisik-bisiki untuk terus berbuat kebid'ahan yang akhirnya menghantarkan kepada neraka na'udzubillah. Berbeda dengan pelaku maksiat, orang itu mungkin biasa melakukan suatu maksiat, minum khamr, pasang togel misalnya. Ketika diingatkan, ittaqillah kamu, takwa kepada Allah, dia langsung tersentak. Oh iya, saya berbuat dosa. Saya besok insya Allah akan bertobat. Karena itu ayuhan nas, ini hal yang harus kita pahami manisnya iman dengan adanya sikap membenci kepada lawannya. Jadi kalau sudah demikian, prinsipnya Hasan al-Banna prinsip yang keliru. Nata'awan fima tafaqna alaih, kita saling kerjasama, sesama kelompok saling kerjasama apa yang kita sepakati. Kamu bela Islam, kamu bela Islam, bela Islam, semuanya bela Islam, sepakat. Wa na'tadzir ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Kita saling membuka uzur. Kamu Syiah, saya terima. Ya, prinsip ikhwanul muslimin. Kamu ahlul bid'ah, kami terima. Kita saling membuka diri, bersatu. Akhirnya ikhwanul muslimin dengan prinsip ini tidak ada wala wal bara. Tidak ada wala terhadap kaum mukminin. Tidak ada bara terhadap ahlu syirki. Sampai di negeri sana yang berhasil menguasai negara, orang-orang ikhwanul muslimin. Pada zaman Inggris, agama selain Islam belum menyebar seperti itu banyaknya. Tempat-tempat ibadah sedikit zaman Inggris. Begitu yang memegang urusan adalah orang-orang ikhwanul muslimin, langsung berkembang. didirikan sekian banyak tempat-tempat mereka. Kenapa? Kata mereka, kita saling bekerja sama. Bekerja sama sesama ahlul bid'ah tidak mungkin, ya ibadallah. Tidaklah kaum muslimin sadar bagaimana prinsip ini merusak prinsip seorang bisa merasakan manisnya iman. Itu malah merusak manisnya iman. Barakallahu fikum. As-sabi'atu, yang ketujuh. Fahmu sahabi lil waqi'. Fahmu sahabiyyi lil waqi'. Pemahaman para sahabat lil waqi', dengan kenyataan. Fiqhul waqi', kata orang, memahami kenyataan. Ana amatal mu'aqat, bahwa kebanyakan persaudaraan ala amri dunya, itu di atas urusan dunia. Ini Ibnu Abbas mengetahui pada zamannya. Beliau memahami bahwa kebanyakan persaudaraan dibangun di atas perkara apa? Dunia. Ini yang dipahami oleh Ibnu Abbas, sehingga tidak bisa mendapatkan manisnya iman. Sesama yang punya kepentingan persatuan, walaupun namanya persatuan tapi perpecahan, karena yang direbut apa? Dunia. Begitu, sehingga tidak manis. Sesama muslim lagi, na'udzubillah. As-sahabi ya'ni bihi Ibnu Abbas, yang dimaksud sahabi di sini Ibnu Abbas. Wa qauluhu inna 'amatan nas 'ala amri dunya hadza fi zamanihi. Ini yang dipahami Ibnu Abbas pada zaman beliau. Fa kaifa bi zamanina? Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Kalau zaman sahabat, mereka disebut dalam Al-Qur'an, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Mereka orang Ansor mengalah. Mereka mengalah untuk kepentingan saudaranya Muhajirin. Walau kana bihim khosasah, walaupun sebenarnya mereka sangat butuh. Ini sahabat. Kalau urusan dunia, mungkin antum lebih butuh. Begitu, bukan berebut. Sehingga persatuannya bukan karena dunia, kepentingan akhirat. Sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, laqad ra'aituna, sungguh aku melihat para sahabat-sahabat ini ala ahdi Rasul. Mereka itu, wa ma minna ahadun yara annahu ahaq bi dinarihi. Salah seorang itu memandang saudaranya itu lebih membutuhkan dengan dinarnya, wa dirhamihi, dan dirhamnya, min akhihil muslim, daripada saudaranya seislam. Artinya apa? Oh, barangkali dia lebih membutuhkan untuk dia saja. Oh, barangkali dia lebih membutuhkan untuk dia saja, sementara dia mengalah. Itu yang dilihat oleh Ibnu Umar pada zamannya siapa? Sahabat, salaf. Tapi Ibnu Abbas di akhir-akhir mengatakan, namun zaman sekarang kondisi sudah berbeda lagi. Apa itu? Kebanyakan orang membangun persatuannya karena urusan apa? Dunia. Bukan urusan ibadah. Semakin baik ibadah kita, sehingga cari teman yang baik. Cari teman yang baik supaya agamanya tambah baik. Zaman sekarang orang tidak memandang ke situ kadang. Tidak dilihat keselamatan manhajnya. Kalau saya berteman dengan dia rusak enggak agama saya. Kalau saya bergaul dengan dia rusak tidak agama saya. Kadang tidak dipikir. Padahal agama lebih mahal dari dunia. Agama ini lebih mahal dari dunia, ya ibadallah. Sehingga seorang membangun persaudaraannya harus di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul. Baik. As-saminatu yang ke-8. Qauluhu tafsiru qauluhu wa taqatta'at bihimul asbab. Tafsir firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada hari kiamat nanti terputus sebab-sebab. Maksudnya rasa cinta putus antara yang mencintai dan yang dicintai di dunia dulu itu putus. Naam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qala innamat takhattum min dunillahi awthana mawaddatan bainakum fil hayati dunya. Tidak lain kalian menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Mawaddah sebagai rasa cinta di antara kalian di saat hidup di dunia. Summa yaumal qiyamah, kemudian nanti pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'd, sebagian mengkafiri atas sebagian. Wa yal'anu ba'dukum ba'd, sebagian melaknat atas sebagian. Nah, kecintaan di dunia nanti putus. Yang mengikuti terputus rasa cintanya dari yang mengikuti. Yang mengikuti memutus hubungan dengan yang mencintai. Itulah di hari kiamat. Qala fassaraha bil mawaddah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan rasa cinta. Wa tafsiru sahabi idza kanatil ayatu fi siyaqil umum tafsirun bil misal. Tafsir sahabat, tafsirnya sahabat, apabila ayat itu dalam bentuk umum, maka tafsirnya sahabat itu disebut tafsirul misal. Bisa. Sebagai tafsir permisalan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Segala salah dan kurang mohon maaf. Wa akhiru da'wana. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman kepada jamaah sekalian, sebagaimana biasa hari Ahad pekan yang pertama, daurah ilmiah bersama Al-Ustadz Muhammad Afifuddin di Banyumas. Walhamdulillah.